Kemudian yang kedua, membantu orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Yang ketiga, memuji, menyanjung orang-orang kafir dan lain-lainnya, kata Syekh begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kaum muslimin untuk memusuhi orang-orang kafir, membenci dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Dan ini kata beliau dinamakan dalam agama Islam adalah akidah wala dan bara. Akidah wala dan bara. Lepas diri dari selain Islam. Kemudian Syekh menjelaskan tentang apa arti dari mudhaharatul musyrikin, yaitu membantu orang-orang musyrik, membantu kaum muslimin. Maka maksudnya adalah membantu mereka untuk menindas kaum muslimin. Kemudian dibawakan dalil di sini, yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi. Aulia di sini maksudnya adalah pemimpin bisa, teman dekat bisa, kemudian sebagai orang yang dicintai juga bisa. Ba'dhum awliya wa ba'd, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah berfirman, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang berwala kepada mereka dari kalian, maka sesungguhnya ia dari mereka. Nah, ini ayat yang menjadi inti pembicaraan, bahwa barang siapa dari kaum muslimin yang berwala cinta kepada orang-orang kafir, kemudian memuji orang-orang kafir, kemudian memerangi kaum muslimin, maka ini dalilnya yang menunjukkan kekafiran perbuatan tersebut. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, baru setelah itu Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala beliau bagian-bagian dari membantu kaum musyrikin, memerangi kaum muslimin. Beliau menyebutkan bagian-bagian dari membantu kaum musyrikin memerangi kaum muslimin. Para ikhwan yang dirahmati, yang memerangi kaum muslimin disertai dengan rasa cinta apa yang ada pada mereka dari kekufuran, kesyirikan, kesesatan. Jadi ada orang kaum muslimin membantu orang musyrik, kemudian yang membantu dari kaum muslimin terhadap orang musyrik ini di samping membantu juga disertai dengan rasa cinta atas kekufuran dan kesyirikan serta kesesatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin tersebut. Maka kata Syekh, la syakka annahu kufrun akbar. Maka ini tidak diragukan bahwasanya dia adalah kafir akbar, mukhrijun minal millah, keluar dari agama Islam. Sebagaimana yang disebutkan tadi dalam ayat, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berpaling atau berwala kepada mereka dari kalian wahai kaum muslimin, maka ia sungguh bagian dari mereka, yaitu dari kekufuran. Kemudian yang kedua, menolong orang-orang kafir, orang-orang musyrik, memerangi kaum muslimin. Bagian yang kedua adalah yaitu menolong kaum kafirin, kemudian menolong kaum musyrikin untuk memerangi bal yakrahunahu, karena tidak ada pilihan lain dan dia tidak mencintai mereka, akan tetapi melakukannya karena keterpaksaan, karena ia tinggal di antara mereka. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, fa hadza alaihi wa'idun syadid wa yukhsha alaihi minal kufr al mukhrij minal millah. Maka orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan mereka diancam dengan siksa, dan dikhawatirkan atas mereka kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Jadi ada orang kaum muslimin tinggal di negeri kafir. Kemudian negeri kafir ini orang-orangnya memerangi kaum muslimin. Lalu saat itu dia juga ikut memerangi kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena dia tinggal bersama mereka, jadi tidak nyaman, dia terpaksa melakukan itu. Maka yang seperti ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Yang seperti ini diharamkan dan tidak diperbolehkan. Dan dikhawatirkan dia akan mendapatkan siksa, diancam siksa maksud saya. Kemudian juga dikhawatirkan kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Nah ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sampai di sini. Kemudian bagian yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, bahwa menolong orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Bagian yang ketiga adalah man yu'inul kuffara 'alal muslimin wa huwa mukhtarun ghairu mukrahin ma'a bughdhihi lidinil kuffar wa 'adami ridha'i 'anhum fa hadha la shakka annahu fa'ilun likabiratin min kaba'iriz dzunub wa yukhsha 'alaihi minal kufur. Yang artinya, barang siapa menolong orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin, yaitu memerangi kaum muslimin maksudnya, dan tidak terpaksa, dia mempunyai pilihan dan tidak terpaksa, disertai kebenciannya terhadap agama orang-orang kafir dan tidak meridhai agama orang-orang kafir tersebut, maka tidak diragukan bahwa ia adalah pelaku dosa besar dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kekufuran. Jadi dia menolong orang-orang kafir, kemudian dia melakukan itu dan dia tidak dipaksa melakukan itu atas pilihan dia, tetapi dia benci dengan kekufuran dan tidak ridha melakukan dosa besar, ya, dan dikhawatirkan dia masuk ke dalam kekufuran. Masih dikhawatirkan, tidak pasti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan nomor 1, nomor 2, nomor 3, apa bedanya? Jadi nomor 1, ada orang muslim menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, dan dia melakukan itu disertai dengan rasa cinta terhadap kekufuran dan kesyirikan serta kesesatan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Maka yang seperti ini tidak diragukan, dia melakukan kekufuran akbar, keluar dari agama Islam. Sedangkan yang kedua, menolong orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, dan dia tidak menolongnya ini bukan pilihan dia. Dia tidak suka, tetapi dia dipaksa, disebabkan karena dia tinggal bersama mereka. Maka yang seperti ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dikhawatirkan kekufuran akbar, mengeluarkan dari agama Islam. Dikhawatirkan baru. Kalau yang pertama tadi, dia pasti kafir karena disertai dengan rasa cinta terhadap kekufuran. Paham ya ini? Sedangkan yang kedua ini, dia dipaksa, terpaksa melakukannya, bukan pilihan dia. Kenapa? Karena dia tinggal bersama, terpaksa melakukan perbuatan tersebut. Tetapi disertai dengan kebencian terhadap agama orang-orang kafir. Ya. Dan dia tidak ridha nolong pilihan, tapi benci. Gitu. Mungkin gak ini? Ya mungkin saja. Dia nolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Menolongnya itu pilihan dia. Tidak terpaksa. Tetapi dalam hatinya dia benci kepada orang-orang kafir. Dan benci agama orang-orang kafir. Maka kata Syekh ini, فهذا حرام ولا يجوز لأنه نقض لعهد المسلمين. المسلمين قتالهم وفاء بالعهد الذي يكون نقضا لعهد المسلمين ويكون غدرا بذمة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يره رائحة dalam menghadapi kelompok orang kafir yang mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin, ya, maka ini adalah perbuatan haram dan tidak diperbolehkan karena termasuk mencederai perjanjian kaum muslimin. Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin sebagai bentuk menepati perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin. Maka orang yang membantu kaum kafir untuk memerangi mereka, maka ini merupakan pembatalan terhadap perjanjian kaum muslimin dan pengingkaran terhadap tanggung jawab kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa maksudnya yang keempat ini? Jadi ada seorang muslim kafir yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Saya gambarkan ya, biar mudah memahaminya. Coba perhatikan. Ini orang kafir Muslim. Nah, kemudian yang nomor dua kafir. Tiga perjanjian damai dengan kaum muslimin. Nah, di sini yang keempat kaum muslimin. Nah, lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini muslim menolong orang kafir untuk memerangi kaum kafir. Ya, dan kaum kafir di nomor 3 ini mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslimin di nomor 4. Maka perbuatan orang muslim nomor satu ini haram. Kenapa? Karena berarti dia sudah menggagalkan dengan kaum muslim yang di sini. Nomor tiga dan nomor empat. Jadi perbuatan muslim nomor satu menolong orang kafir nomor dua ini haram. Kenapa demikian? Karena berarti dia menggagalkan perjanjian damai, ya, amanah damai dengan orang kafir yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ini para ikhwan. Nah, itu maksud apa yang disebutkan oleh penulis. Dan Rasulullah SAW bersabda, Ustadz, enggak kelihatan admin, mungkin bisa tampilkan di layar. Saya enggak punya admin. Saya ngelakuin sendiri. Ini sendirian semuanya, ya. Studio sendiri. Tidak seperti ustadz-ustadz lain yang bisa bayar orang. Ya, bersabar saja. Jadi saya gambarkan, ini ada muslim nomor satu, kemudian ada orang kafir nomor dua. Muslim nomor satu membantu orang kafir nomor dua. Paham sampai sini? Untuk apa? Untuk memerangi orang kafir nomor tiga. Padahal orang kafir nomor tiga ini mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin nomor 4. Nah, apa hukum perbuatan muslim nomor 1 ini tadi, yang membantu kaum kafir nomor 2 untuk memerangi kaum kafir nomor 3? Maka jawabannya adalah haram perbuatannya. Kenapa? Karena muslim yang membantu orang kafir untuk memerangi kaum kafirin yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka ini haram. Karena dia berarti telah menggagalkan perjanjian damai dengan kaum kafirin. Dan kaum muslimin tidak boleh melanggar perjanjian damai. Dia harus amanah. Rasulullah, apalagi ada hadis Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang orang kafir bau surga. Nah, kita lanjutkan. Wa idza kana Allahu azza wa jalla qad nahal al-muslimina an munasarati al-muslimina 'ala al-kuffar. Idza kana al-kuffar 'ahdun 'inda al-muslimin fa kayfa biman dhahara al-kuffar 'ala naqdi 'ahdi al-muslimin. Qala Allahu ta'ala wa in istansarukum fi ad-din fa 'alaykum an-nasr illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq. Fa idza istansara bina muslimun ala kuffari ala kuffarin yajibu alaina nusratul muslimin ala al-kuffar illa fi halatin wahidah idha kana haulihaulai al-kuffar ahdun inda al-muslimin fala yajuzu lana an nunasir al-muslimin al-ahdi. Beliau mengatakan, jika Allah telah melarang kaum muslimin untuk menolong kaum muslimin lainnya melawan kaum kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslimin. Nah, jadi maksudnya gini, ini ada kaum muslimin, kemudian di sini ada kaum muslimin, kemudian di sini ada kaum kafir. Kaum muslimin yang ini menolong kaum melakukan perjanjian damai dengan kaum kafir. Bolehkah kaum muslimin di sini menolong kaum muslimin yang di sini untuk memerangi yang di sini? Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena berarti muslimin sesuai dengan kesepakatan. Ya, tidak boleh dia mengingkari kesepakatan. Nah, itu maksudnya, jika Allah telah melarang kaum muslimin untuk menolong muslimin lainnya melawan kaum kafirin yang mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka bagaimana halnya dengan menolong kaum kafir dalam melanggar perjanjian kaum muslimin? Lebih parah lagi, ya. Jadi gini, ada orang muslim, ada orang kafir. Kemudian ada orang muslim, ada orang kafir, ya. Kemudian setelah itu ada apa di sini? Kaum muslim. Nah, orang kafir dengan kaum muslimin yang di sini melakukan perjanjian damai. Lalu orang muslim ini menolong kaum kafir untuk menggagalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Wah, ini lebih parah lagi. Haram hukumnya. Ya. Kalau yang tadi ada kaum muslimin yang lain, ini melakukan perjanjian dengan damai dengan kaum kafir, maka kaum muslimin yang di sini tidak boleh menolong kaum muslimin yang di sini untuk menggagalkan perjanjian. Paham sampai sini? Baik. Lebih parah lagi adalah kaum muslimin, kemudian ada kaum kafirin yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin yang di sini menolong kaum kafirin untuk menggagalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ini lebih haram lagi. Ya, lebih diancam siksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berarti dia menolong orang kafir plus menggagalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kemudian penulis membawakan dalil, yaitu surat Al-Anfal ayat 72. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Ya, antara kamu dengan mereka. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila ada kaum muslimin, ada kaum kafirin, kaum kafirin melakukan perjanjian dengan damai dengan kaum muslimin, maka haram kaum muslimin di sini untuk memberikan pertolongan kepada kaum kafirin untuk melanggar perjanjian dengan kaum muslimin yang di sini. Enggak boleh. Jangankan itu, yang ini saja enggak boleh. Kaum muslimin melakukan perjanjian damai dengan kaum kafirin. Ya, maka kaum muslimin yang di sini tidak boleh menolong kaum muslimin yang di sini untuk membatalkan perjanjian damai. Kata Syekh di sini, jika kaum muslimin meminta tolong kepada kita, ini kan, ini kita nih, ini kaum muslimin di sini, kaum muslimin di sini minta tolong kepada kita, ya, untuk menghadapi kaum kafirin, ya, kaum kafirnya di sini, kaum muslimin di sini minta tolong kepada kita kaum muslimin untuk menghadapi kaum kafirin, maka wajib bagi kita menolong kaum muslimin menghadapi kaum kafirin. Asal hukumnya wajib nolong, ya. Kaum muslimin yang di sini minta tolong kepada kaum muslimin yang di sini untuk bersama-sama memerangi kaum kafirin yang di sini. Nah, maka itu asal hukumnya asal hukumnya wajib, ya. Kecuali dalam satu kondisi, apabila kaum kafirin itu mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin, maka pada saat itu tidak boleh bagi kita untuk menolong kaum muslimin untuk memerangi mereka. Jadi gini, kita ini kaum muslimin, ada kaum muslimin yang lain melakukan perjanjian damai dengan kaum kafirin. Tidak boleh kita kaum muslimin menolong kaum muslimin yang di sini untuk menggagalkan perjanjian damai. Maka pada saat itu tidak boleh bagi kita menolong kaum muslimin untuk memerangi mereka. Maka bagaimana halnya dengan menolong kaum kafir dalam memerangi kekhalifahan kaum muslimin? Nah, ini ada kaum kafirin, ada kaum muslimin, ada kekhalifahan kaum muslimin. Kaum muslimin menolong kaum kafir untuk menghancurkan kekhalifahan kaum muslimin. Maka ini termasuk daripada hal yang penyimpangan besar dalam agama. Ini tentu tidak diperbolehkan. Ini semua demi penepatan terhadap perjanjian. Ini semua demi penepatan terhadap perjanjian. Ya. Nah, paham ya insya Allah ya. Jadi Islam itu sangat menjunjung perjanjian. Islam itu sangat menjunjung perjanjian. Kalau seandainya, karena itu menunjukkan kepada amanah, ya, menunjukkan kepada amanah. Al-qismul khamis, bagian yang kelima sekarang. Kalau boleh kita ulang-ulang gimana ya? Satu, menolong orang kafir memerangi kaum muslimin disertai dengan rasa cinta kepada kekafiran yang ada pada orang kafir tersebut atau kesyirikan yang ada pada orang kafir tersebut, maka ini tidak diragukan, ini keluar dari agama Islam, kufrun akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, dia muslim menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, dia tidak mempunyai pilihan, dia terpaksa. Kenapa? Karena dia tinggal di tengah orang-orang kafir. Maka yang seperti ini kata Syekh, dikhawatirkan dia mendapatkan siksa besar dan dikhawatirkan dia mendapatkan kekufuran kelak. Ini bahayanya tinggal di tengah orang kafir. Yang ketiga adalah orang ini menolong kekufuran, menolong orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Dan dia memilih pilihan dia, sengaja dia nolong. Tetapi dia menolong itu tidak disertai dengan rasa cinta. Tidak disertai dengan rasa cinta. Maka pada saat itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melakukan dosa besar atas perbuatannya tersebut, menolong kaum kafirin untuk memerangi kaum muslimin, ya. Dan dia melakukan itu dengan pilihan dia, tapi tidak disertai dengan rasa cinta, bahkan membenci kekufuran. Maka ini tetap dosa besar, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, menolong seorang muslim, menolong kaum kafirin untuk memerangi kaum kafirin yang lain yang mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslim. Ini haram hukum. Seorang muslim menolong kaum kafirin untuk memerangi kaum kafirin yang lain, ya, ini haram. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang keempat, ya. Yang keempat, yang kelima, wahwa mawaddatul kuffar wa mahabbatuhum min ghairi i'anatin lahum 'alal muslimin, hadza nahallahu anhu wa nafa'a an sahibihil imana. Qala Allahu jalla wa 'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Bagian menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin yang kelima adalah mencintai kaum kafir, menyayangi mereka tanpa menolong mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Nah, cinta kepada kaum kafirin, ya, menyayangi kaum kafirin, tapi tidak nolong kaum kafirin untuk memerangi kaum muslimin. Maka ini terlarang, dilarang oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan dari orang ini keimanan, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, yang artinya, kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling kasih mengasihi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini enggak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Maksudnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi berteman dengan orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Ini enggak mungkin, ya, tidak mungkin. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka, mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Nah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idah wa'adaha iyyah, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim lawwahun halim." Yang artinya, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji. Ibrahim, bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim alaihissalam berlepas diri daripadanya. Yaitu dari bapaknya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut, hatinya lagi penyantun. Yang dimaksud bahwa Ibrahim alaihissalam berjanji kepada Allah untuk memintakan ampun. Ya, memintakan ampun untuk bapaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 47. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Yang artinya berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik. Nah, ini janji Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun bapaknya di alam kekufuran, mati dalam kekufuran, maka Allah akan, maka Nabi Ibrahim berjanji kepada Allah untuk memintakan ampun. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa bapaknya Nabi Ibrahim meninggal di atas kekufuran dan dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun. Kemudian waqala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Ila qawlihi qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wa alladhina ma'ah idh qalu liqawmin inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Lalu Syekh membawakan dalil lain, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 4. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman tidak diperbolehkan untuk berwala terhadap orang-orang yang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian penulis mengatakan fasuratul mumtahanah kulluha fi tahrimi mawaddatil kuffar. Surat Al-Mumtahanah ini semuanya membahas haramnya mencintai kaum kafir. Walau kanu min aqraban nasi ilal muslim, min aqrabin nasi ilal muslim. Wa khatamaha biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirah kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Fa kullu suratil mumtahana fi mawdu'i mu'adatil kuffar wa 'adami mahabbatihim min awwaliha ila akhiriha. Ya, yang jelas beliau mengatakan seperti itu. Surah Al-Mumtahana seluruhnya adalah membicarakan permusuhan kepada kaum kafir dan larangan untuk mencintai mereka dari awal surat hingga akhir surat. Ya, awal surat hingga akhir surat. Nah, kemudian Syekh menyebutkan beberapa permasalahan. Ya, setelah itu Syekh menyebutkan beberapa permasalahan. Insyaallah permasalahan-permasalahan yang ada kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Tadi di Instagram ada, di Instagram enggak ada ya. Kita lihat Kang Dede Bojonggede Kabupaten Bogor menyimak Ustaz. Barakallahu fikum, fina wa fikum, wa fikum barak Kang Dede. Kangen Ustaz pas kajian langsung, jadi ada ghirah, kami tergetar suaranya Ustaz, beda pas streaming. Jelas lah, saya juga kalau lagi pas streaming itu tidak ada manusia di depan saya, jadi beda ya. Santai. Mungkin yang ada hanya jin-jin saja di depan saya. Jadi kalau beda dengan ada jamaah di depan, ini jauh berbeda ya. Tuti Suparto bergabung Ustaz, jazakallahu khairan, silahkan, jazakallahu khair. Antoni Antogianur, Ustaz nggak kelihatan, admin mungkin bisa bantu tampilkan di layar. Sekali lagi, saya siarannya di rumah ya, jadi tidak ada, bukan di studio ya. Kami di Banjarmasin ada Rifqan TV dan studionya jauh ya, 1 jam dari rumah saya, sedangkan saya sekarang sudah di pesantren. Dan Rifqan TV di Banjarmasin, saya di ujung barat Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Barito Kuala, pesantren Tan Ilmu Barito Kuala ya. Ukhti Zahra, apa afwan admin, ada telepon interaktifnya? Kalau YouTube susah ya. Sedangkan kalau Zoom cuma 40 menit. Zoom sudah mencoba 40 menit. Kalau lebih 40 menit harus pakai akun beli gitu ya. Nah. Oh, jadi ya bisa langsung di sini ya, langsung di sini. Deden Saipudin nyimak Ustadz dari Bojonggede Bogor. Ya silakan. Abu Syifa Banten hadir, hadir juga. Abu Syita, caranya tahu kafir yang melakukan kesepakatan damai dengan kita gimana Ustaz? Ya, ada perjanjiannya berarti. Ada perjanjiannya. Saya beri contoh misalkan nih ya. Kita di negara Indonesia. Negara Indonesia pendapat yang lebih kuat adalah dia negara kaum muslimin, negara Islam. Melakukan perjanjian damai dengan negara Australia misalkan, yang dia adalah negara kafir karena mayoritas kafir, kemudian sistemnya juga sistem kekufuran ya, kemudian presidennya juga orang kafir gitu ya. Nah, perjanjian damai dengan mereka, nah ini tidak boleh untuk dibunuh mereka. Kalau seandainya mereka melakukan kunjungan ke Indonesia kemudian resmi ya, tidak Ummu Abida, afwan, bisa tolong dikasih contoh perjanjian damai dan memerangi kaum muslimin? Apakah di zaman sekarang masih ada? Oh, banyak yang saya sebutkan tadi kan? Ya, sudah. Arab Saudi dengan Amerika misalkan perjanjian damai, ya. Maka apabila orang Amerika datang ke Arab Saudi bekerja di Aramco misalkan sebagai ahli minyak, maka tidak boleh semena-mena kita, tidak boleh kita semena-mena terhadap mereka, membunuh mereka, tidak boleh ya. Nah. Kemudian dari Nur Cibi-Cibi, assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap adik kita yang murtad, sampai batas mana muamalah kita dengan adik tersebut? Maka jawabannya tetap berbuat baik ya, tetap menafkahi kalau seandainya dia memang belum bekerja dan perempuan, ataupun laki-laki dan belum baligh, nafkahi. Kemudian yang paling utama adalah didakwahi, dakwahkan agar kembali ke dalam pangkuan agama Islam. Dan kemudian yang ketiga yaitu didoakan agar kembali ke dalam pangkuan agama Islam. Dari Rifi Wulandari, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukumnya jika tentara di suatu negara Islam memerangi kelompok separatis atau pemberontak yang ingin melepaskan diri dari negara yang sah? apakah itu termasuk haram? Maka jawabannya adalah kalau seandainya kelompok separatis itu pakai ini, muslimin saja yang memberontak kepada pemerintahan yang sah, maka pemerintah dengan separatis atau bahasa ininya bughat, bahasa agamanya bughat, yaitu orang-orang yang memberontak kepada pemerintahan yang sah. Wallahu a'lam. Dari Widya Humaira, bagaimana menjawab seseorang yang menekan dengan mengatakan bahwa jangan merasa eksklusif, pilih-pilih teman, namanya dakwah kan harus menerima siapa saja. Maka jawabannya adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berteman Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur amman yukhalil, seseorang sesuai dengan kebiasaan seperti itu ya. Nah, dari Sofa Karim, kalau tidak didakwahi tapi terus berbuat baik dan restu murtadnya, dan restu murtadnya maksudnya apa? Sofa Karim mungkin lebih ditegaskan lagi ya, apa maksudnya. Nah, ini karena biasanya saya live Instagram juga. Kalau live di desa kurang bagus ya. Kami di desa kurang bagus. Karena di Instagram nah, ada yang lain lagi? Budi, Ustadz, jika ibu saya memutuskan silaturahim dengan saudaranya, lalu saya diminta untuk memutuskan juga, namun saya masih ingin menyambung silaturahim itu, namun nanti ibu saya akan memutuskan hubungan ke saya, apa yang harus saya lakukan? Maka jawabannya, asal hukumnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sebelum saya artikan hadis tersebut, kita harus dudukkan dulu permasalahan bahwa la yadkhulul jannata qati', tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, tidak masuk. Maka dosa besar dia. Oleh sebab itulah apabila ibu memerintahkan untuk memutuskan hubungan rahim, maka ini berarti ibu memerintahkan kepada kemaksiatan dan tidak ada ketaatan ke dalam kepada seseorang dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk siapapun dia dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan selanjutnya, Deviska, seorang kafir menjelang lalu sikap yang harus diambil oleh Nana Budi bagaimana? Sikapnya adalah berdoa kepada Allah agar hubungan antara ibu dengan saudaranya membaik. Yang kedua, menjadi penengah dan juga pendamai antara ibu dan saudaranya. Dan ini pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Nah, Deviska, seorang kafir menjelang akhir hidupnya ditalkin menantunya dan dapat mengucapkan syahadat, apakah dianggap muslim? Iya, dianggap muslim. Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahrul Agus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam dari Samarinda. Al-Amin. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan ini COVID segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bisa lagi untuk ke Masjid Al-Amin Samarinda yang saya pembina di sana, dan insyaallah sudah kita tetapkan bahwa setiap Jumat, Sabtu, Ahad pekan keempat insyaallah saya akan rutin ke sana. Mohon doanya untuk kesembuhan keluarga kami yang saat ini lagi sakit. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa. Rabban nas mudhhibil ba'. Wa mardhal muslim. Dan tidak didakwahi langsung kejemputannya. Maksudnya mungkin gini, ada saudara murtad, lalu kita kan saya katakan tadi tetap berbuat yang baik kepadanya. Kemudian didakwahi, ya didakwahi tetap, didoakan yang paling utama seperti itu. Wallahu a'lam. Ukhti Zahra, saya telah mengecewakan orang tua saya Ustaz sebagai seorang akhwat. Apakah mencari uang menjadi wajib bagi saya? Jika dengan melakukan hal tersebut orang tua saya akan bahagia. Sebenarnya saya mau buka usaha. Maka jawabannya tidak mengapa. Seorang perempuan bekerja, asal hukumnya boleh. Tetapi bekerjalah yang tidak melanggar syariat Islam. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Dari Dodi, saya jual mobil yang beli kemudian dilesingkan ke pihak ketiga sementara saya mengetahui hal tersebut. Maka jawabannya, kalau si Pak Dodi sudah menjual kepada pembeli, kemudian pembeli ini akhirnya sudah berpindah kepemilikan, kemudian dia menggadaikan kah ataupun melising ke bahasanya sehingga terjadi riba, yang Pak Dodi nggak ada urusan, nggak ada urusan dia. Ya itu urusannya siapa? Urusannya yang membeli. Kalau sudah terjadi berpindahan kepemilikan, ya akadnya sudah selesai, Pak Dodinya sudah ambil uangnya, kemudian pembelinya mengambil mobilnya, kemudian dia hutangkan kepada orang lain dengan cara riba, maka ini enggak ada urusan dengan Pak Dodi tersebut. Ya, wallahu a'lam. Tapi saya takut Ustaz, karena harta orang tua sudah tercampur dengan pinjaman ribawi yang masih menunggak. Maka jawabannya, yang jelas tadi saya katakan boleh untuk berdagang, berusaha dan membantu orang tua asalkan tidak melanggar syariat, seperti membuka aurat, bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram, bersafar tanpa mahram. Ya. Adapun orang tua melakukan praktek meminjam uang dari ribawi kemudian kita tolong, maka ini bukan menolong dalam keburukan tetapi menolong agar kita bisa melepaskan orang tua dari hutang tersebut sehingga tidak terjerat hutang ribawi lagi. Allahu a'lam. Billy Pancanaka, apakah doa menjelang berbuka di puasa sunnah termasuk waktu yang ijabah, dan memberi buka puasa pada puasa sunnah apakah mendapat pahala sama? Iya, dua-duanya iya jawabannya. Ya, berdoa menjelang berbuka termasuk waktu ijabah, karena hadisnya umum, da'watus sha'im, doanya orang yang berpuasa itu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini umum, tidak puasa wajib saja tapi juga puasa sunnah. mendapatkan pahala buka puasa enggak kalau membukakan puasa orang yang puasa sunnah? Iya. Hadisnya juga umum, riwayat Imam Tirmidzi, man fattara sha'iman falahu mislu ajrih min ghairi an yanqus min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang membukakan puasa orang yang sedang berpuasa, itu di situ disebutkan tidak puasa sunnah, enggak. Puasa orang yang sedang berpuasa. Ya. Maka baginya pahala dan orang-orang yang mengikutinya dengan kebenaran. Ada lagi. Tapi misal yang terjadi BPKB kita langsung dilisingkan dan kita dapat uang dari beliau melisingkan BPKB tersebut, mobil tersebut. Transaksinya udah selesai belum? Itu yang jadi ukuran. Kalau transaksinya udah selesai, dalam artian gini, Pak Dodi menjual kepada pembeli. Set mobilnya sudah dipakai oleh si pembeli, kemudian uangnya sudah diberikan kepada Pak Dodi, maka berarti sudah berpindah kepemilikan. Ya, berpindah kepemilikan. BPKB-nya mau dia leasingkan, itu urusan dia, tidak ada urusan dengan Pak Dodi. Allahu a'lam. Saya tinggal dengan orang tua, namun beliau ada pinjam uang ke bank dan uangnya dipakai untuk membeli kebutuhan anak saya. Apakah anak saya makan riba? Tidak. Jadi gini, ada orang minjam uang ke bank ribawi, dapat uang tadi ya, taib. Kemudian uang ini dia kasihkan kepada orang lain dengan cara hadiah, maka orang lain berhak dengan siapa tadi, dengan urusan dia adalah dengan yang ini tadi, pun yang mendapatkan hadiah tidak ada urusan. Ya, wallahu a'lam. Kristina Yulia, berarti kita ikut menyaksikan proses ribawi tersebut, jadi ikut berdosa ya Ustaz? Ya tadi, kalau seandainya belum maksimal, jadi begini ya, ini kan ada Pak Dodi nih, menjual mobil, kemudian dibeli oleh si pembeli, cash, kemudian pindah kepemilikan. Maka pada saat itu si pulan ini habisnya urusan dengan Pak Dodi. Pak Dodi selamat dia. Ya, wallahu a'lam. Maksudnya selamat, selamat dari riba, Allahu a'lam. Saya tetap kirim uang ke beliau, namun takutnya masih kurang. Nah, Ervan Abdissalam, mohon nasihat antum bagi kami yang sempat hijrah namun kembali lalai selama 3 tahun, saat ini kembali hijrah lagi. Maka nasihat saya adalah istiqamah itu adalah anugerah dari Allah dan pahalanya besar. Bersabarlah dengan ujian-ujian yang ada di atas muka bumi. Ya, demikian. Sudah 1 jam lebih. Tidak ada lagi pertanyaan. Nah, ada lagi? Cukup ya. Semoga yang disampaikan Ustaz Firanda, kalau orang tua ada pinjam uang di bank, kita hanya boleh memakai seperlunya dan tidak boleh membuka usaha. Saya harus teliti dulu bagaimana pernyataan Ustaz. الفاضل أبو عبد المحسن الشيخ دكتور في لندن أندرجة حفظه الله تعالى. Nah, makanya itu dia. Mungkin yang mendengar salah maksudnya. Karena apabila orang tua meminjam uang di bank, kemudian diberikan secara halal kepada kepada anaknya dengan hadiah, hadiah ini kemudian dijadikan modal usaha, maka sah-sah saja, tidak mengapa. Cuma lebih baik memang tidak. Nah, ini beda ya. Kata-kata lebih baik itu berarti sikap wara', hati-hati. Adapun halal haram, maka halal dia. Halal dalam artian menerima hadiah dari orang tua, halal dia. Wallahu a'lam. Adakah amalan khusus yang perlu dilakukan agar tetap istiqamah? Jawabannya adalah menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, seseorang akhirnya tahu mana keutamaan istiqamah dan mana tidak. Kemudian yang amalan kedua adalah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan aku ke dalam ketaatan kepadamu. Cukup kiranya ya, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Saya apresiasi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai, baik itu melalui Facebook ataupun YouTube ya. Dan mohon maaf, Instagram belum bisa belum bisa live. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang belum bisa dijawab pertanyaannya tadi ada terakhir, tapi kita cukupkan dulu insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.